hingga kau tersudut untuk lepaskan jasad darimu dan juga darinya. Dan kini dia menghilang, tanggalkan semua janji, oleskan petunjuk di hidupmu. Sendiri bukan akhir dunia, jangan kecoreng hidup, gila harapan pun masih terbentang. Cinta paling murani, sendiri bukan akhir dunia, kembali kepadanya. Kau tenangkan diri di antara selimut, sengaja semakin deras hitamkan sejarah hidupmu. Sendiri bukan akhir dunia, jangan kau coreng hidup, gila harapan pun masih terbentang. Cinta paling nurani, sendiri bukan akhir dunia, kembalilah padanya, kembalilah padanya. Semua padanya.